أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Setelah pada kesempatan yang telah lalu kita sudah mengetahui mengenai hukum dari sholat berjamaah, bahwasanya itu adalah suatu yang wajib berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, dan didukung oleh pemahaman para salaf, para sahabat, dan para a'immah. Dan juga kita telah mengetahui bahwasannya orang yang meninggalkan sholat berjamaah, apabila memang karena suatu uzur, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana apabila dia menghadiri jamaah. Apabila memang ketika sebelum dia mendapatkan uzur, atau sebelum dia yaitu memiliki uzur tersebut, dia adalah seorang yang rajin menghadiri sholat jamaah, dan memang dia berniat untuk menghadiri sholat jamaah, hanya saja terhalang dikarenakan adanya uzur, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berjamaah. Namun apabila dia meninggalkan sholat berjamaah tersebut tanpa uzur, maka dia mendapatkan kerugian dari beberapa sisi. Dari sisi bahwasanya dia terluput dari dilipat gandakannya amalan atau pahala amalan sholat tadi, jadi 25 dan 20, atau 27 derajat, 27 kali lipat. Atau kemudian dia juga terluput dari pahala melangkahkan kaki menuju masjid. Dan juga yang terakhir, dia mendapatkan dosa dikarenakan dia meninggalkan suatu perkara yang diwajibkan dalam syariat Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tempat melakukan sholat jamaah, apakah kemudian di masjid atau bisa dilakukan di tempat-tempat yang lainnya. Maka tempat untuk melakukan sholat jamaah adalah di masjid-masjid, rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menampakkan syiar Islam. Dan kemudian dibangunnya masjid-masjid tersebut memang tujuannya adalah supaya ditegakkan padanya sholat jamaah. Untuk apa dibangun masjid apabila kemudian sholat berjamaah bisa dilakukan di tempat yang lainnya? Maka ini menunjukkan bahwasannya memang tempat untuk melakukan sholat berjamaah pada asalnya adalah di masjid. Maka apabila kemudian dikerjakan jamaah di tempat yang selain masjid, maka masjid-masjid tersebut terabaikan, ditinggalkan kosong dari jamaah apabila kemudian setiap orang sholat di tempatnya masing-masing dengan berjamaah. Maka yang wajib adalah melakukan sholat berjamaah dan tempatnya adalah di masjid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: fi buyutin adinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa yaqamus salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Di rumah-rumah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk dibangun, ditinggikan, dari sisi fisiknya, ya, dan dari sisi maknawinya, yaitu kemudian diisi dengan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yudhkaru fiha ismuhu, dan juga disebut namanya di sana, di rumah-rumah tersebut, yaitu masjid. Yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal, padanya, pada rumah-rumah tadi, bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi dan pada waktu sore. Rijalul la tulhihim tijarah, yaitu para pria yang tidak dilalaikan dengan jual beli, ya, dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang padanya hati-hati dan juga pandangan-pandangan menjadi, yaitu bergoncang. Ini tujuan di buatnya masjid, ya, untuk kemudian diisi dengan ketaatan, ya, diantaranya adalah sholat, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji para laki-laki, ya, yang kemudian mendatangi sholat di masjid dan tidak dilalaikan dengan jual beli dan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Ini adalah surat An-Nur ayat ke-36 dan ke-39. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah. Sesungguhnya yang memakmurkan, yaitu meramaikan masjid-masjid Allah, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir dan menegakkan sholat. Jadi masjid-masjid tersebut dibangun untuk dimakmurkan, diramaikan, yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah padanya, diantaranya itu ibadah sholat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala, atau dua ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pujian, ya, kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bagi mereka pahala yang banyak, pahala yang melimpah. Maka sebaliknya, di situ ada celaan pula bagi orang-orang yang kemudian melalaikan dan meninggalkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, ketika ada pujian bagi orang yang datang menghadiri, ya, masjid, memakmurkan masjid, ya, dalam melakukan sholat berjamaah, maka di situ sekaligus ada makna yang sebaliknya, itu celaan kepada orang-orang yang tidak hadir, ya, di masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya, yaitu As-Salatu wa Hukmu Tarikiha, beliau berkata, وَمَنْ تَأَمَّلَ السُنَّةَ حَقَّ التَّأَمُّلِ, dan siapapun yang melihat kepada as-sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya, tabayyana lahu anna fi'laha fil masjid atau fil masajid fardun 'ala al-a'yan, maka dia akan mendapati dan akan menjadi jelas baginya bahwasanya mengerjakan salat di masjid-masjid tersebut adalah suatu kewajiban yang fardhu 'ain, ya, wajib bagi seluruh pribadi-pribadi kaum muslimin, illa li'aridin yajuzu ma'ahu tarkul jama'ah, kecuali dikarenakan suatu perkara-perkara tertentu yang kemudian dengannya boleh untuk meninggalkan jama'ah, ya. Maka apabila ada perkara-perkara tertentu, uzur, yang kemudian dengannya boleh untuk meninggalkan jamaah, berarti boleh untuk tidak menghadirinya di masjid. Ya. Boleh untuk kemudian melakukannya di rumah. Qala fatarku hudhuril masjid li ghairi udhrin katarki asli jama'ati li ghairi udhrin. Maka meninggalkan hadir di masjid-masjid untuk melakukan sholat jamaah tanpa ada uzur, itu sama saja hukumnya seperti hukum asalnya meninggalkan jamaah tanpa ada uzur. Ya. Tidak hadir di masjid tanpa ada uzur, itu sama dengan apa? Meninggalkan jamaah tanpa uzur. Meninggalkan jamaah tanpa uzur, seperti yang kita sebutkan tadi, ya, yang mendapatkan kerugian, ya, dan juga kemudian mendapatkan dosa. Ya, mendapatkan dosa. Demikian pula, tidak hadir di masjid, walaupun dia berjamaah tanpa uzur, ya, dia akan juga mendapatkan kerugian, yaitu tidak mendapatkan, yaitu pahala melangkahkan kakinya ke masjid, dan dia juga mendapatkan dosa. Sama seperti itu. Walaupun tentang masalah pahala sholat berjamaahnya, wallahualam, harus dilihat lagi apakah kemudian mendapatkan atau tidak ketika berjamaah di tempat yang lainnya, bukan ke masjid. Baik. Tapi yang dibicarakan oleh Ibnu Qayyim di sini bahwasanya hukumnya sama dari sisi dia mendapatkan dosa. Dari sisi dia mendapatkan dosa dan juga tadi tidak mendapatkan pahala melangkahkan kaki ke masjid. Qala wa bi hadza tattafiqu al ahadits wa jami'ul athar. Dan dengan pendapat ini, dengan yaitu hukum ini, maka seluruh hadis-hadis yang ada dan juga asar-asar yang ada itu kemudian menjadi bisa digabungkan, ya. Jadi bisa digabungkan satu sama lainnya, ya. Jadi digabungkan satu sama lainnya cocok. Maksudnya hukumnya menghadiri masjid-masjid untuk sholat berjamaah ini adalah wajib. Ya. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala telah mengancam, memberikan ancaman yang keras bagi orang-orang yang kemudian meninggalkan masjid-masjid, mengabaikan masjid-masjid, dan juga melarang bahkan untuk menegakkan sholat padanya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengancamnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَ فِي خَرَابِهَا. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang dari masjid-masjid Allah, ya, melarang orang untuk datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemudian disebutkan namanya padanya, itu supaya Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan namanya di masjid-masjid tersebut, maka ada orang-orang yang melarangnya. Ini adalah orang yang paling zalim. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha untuk menghancurkannya, untuk meruntuhkannya. Nah, di sini meruntuhkannya di sini ada dua makna, yaitu bisa jadi meruntuhkannya secara hissi, ingin menghancurkan masjid tersebut, ya, atau kemudian meruntuhkannya secara maknawi, ingin mengosongkan masjid tadi, ya. Ini yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Maka ini termasuk, ya, di dalam ancaman ini, yaitu orang-orang yang kemudian meninggalkan masjid, ya, mengabaikan masjid, ya, menjadikan masjid jadi kosong, ya, dari jamaah. Ya, ini terancam dengan hadis atau dengan ayat ini. Ulaika ma kana lahum, ya, dalam lanjutan ayat, ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidaklah sepatutnya untuk masuk ke dalam masjid tersebut kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Bagi mereka itu di dunia adalah ada kehinaan, ya. Dan bagi mereka di akhirat azab yang besar nanti mereka. Ini ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang melarang orang-orang untuk datang ke masjid, untuk kemudian berzikir dan melakukan sholat di masjid, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala di sana, dan juga yang berusaha untuk menghancurkan masjid dari sisi fisiknya ataupun dari sisi maknawinya, ya, dikosongkan dari ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, meninggalkan untuk beribadah di sana. Nah, maka apabila sholat berjamaah ditegakkan, dilakukan di luar masjid, di situ ada tadi mengabaikan masjid-masjid yang ada, ya, dan kemudian mempersedikit orang-orang yang sholat berjamaah padanya, ya. Jadi syiarnya tidak nampak kuat, tidak nampak, yaitu dengan zahir, ya. Apabila kemudian yang datang hanya sedikit, misalnya sholat zuhur cuma dua orang, atau kemudian terkadang yang azan dia, yang qomat dia, yang sholat sendiri juga, ini adalah kemudian yaitu perbuatan meninggalkan masjid, ya, mengabaikan masjid, dan kemudian menjadikan orang-orang yang sholat di dalamnya sedikit, sehingga syiar Allah Subhanahu wa Taala berupa sholat berjamaah tidak nampak zahir, ya, di masjid tersebut. Ya. Dan kemudian yang seperti ini pun akan menjadikan, ya, posisi sholat berjamaah itu menjadi lemah di dalam hati-hati dan jiwa-jiwa manusia. Ketika ini yang terjadi, masjid sudah ditinggalkan, masjid sudah ditinggalkan. Ya. Yaitu yang awalnya mungkin berjamaah di luar masjid, lama-lama nanti tidak berjamaah atau lama-lama tidak sholat. Ya. Ketika yang terjadilah masjid ditinggalkan. Ya. Itu madaratnya. Wallahu a'lam bishawab, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.